Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh katetepna dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi agen kita sami sareng-sareng naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng naos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya Hasan al-Fi'ali ya Qa'iman bila zawali ya Mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Nahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara mengenai masalah cara penilaiannya dumateng tiyang ingkang belajar suluk dumateng Allah Subhanahu wa taala menika. Menawi menilai mereka begini ini ngaji penilaiannya. Saya bahasa orang sana itu interpretasi. Ngiro-ngiro di balik itu. Ini terus ini pedoman penilaiannya. Ini nek wong belajar suluk betul oleh. Nek wong merengut saman video wong itu gedung naro aku. Apa kesusunan ini? Dia muni mawan uang itu merengut. tok. Entok niku oleh tapi aja dikai penilaian aja. Oh, semare ndek merengut muga ndek keting karo aku. Buktine ngoten. Biasane lek tekok aku nopo iki malah merengut ae gak nopo. Dari yang mesti kadang merengut iku nggih mergo lara untu. Iki semanten iki soal tiyang sing nyoto-nyoto kali Allah Ta'ala dipun paringi kesempatan ibadah. Ngoten. Ibadah kanthi tertib sampai dadi wirid. Nyamale ngamale sae. Katik terus menerus dipun paringi kesempatan dening Allah sekaligus kemampuan ngamalaken lakon sing sae. Niku ampun pisan-pisan jenengan ya. Ming perkara jenengan boten saged ningali tanda-tandane lek piyambake niku wong ahli ma'rifat. Krana panjenengan boten saged ningali dhateng tiyang niku wonten tenger-tengere tiyang sing mahabbah dhumateng Allah. Lah, menawi kula panjenengan ngarani niku mawon, ya didudune jelas niku sae. Soal napa to sing marai ndeke betah lan macem-macem niku ampun dihukumi. Nah, dihukumi lah kok padha oleh metentong kecilik ibadah lak mergo. Anu, lingkungane pancen lingkungan apik dadi yo ndeke sungkan nek gak melok apik. Mboten usah ngateni ning ngoten-ngoten. Sing jelas niku sae-sae. Mboten nyatane napa? Nyatane entene wirid niku sakjane mergo enten waris. Ngoten artine anane enek wong niku iso nglakoni apik. Niku mbuh prosese kapan? Sak detik, sak nyet, mbuh pirang detik. Niku mesti enten waris sing dumugi teng atine. Sing saged nuwune piyambake ngamalake. Oh, ngoten. Yo senajan kadang-kadang motivasinya ini motivasi elek. Ning nyatane kukule tukul apik. Nyatane kukule tukul apik. Niku mesti niat elek sing tukul apik niku mergo minimal. Niku piyambake ten kesimpulan lek tak bungkus apik. Nyatane dhek ngerti lek iku apik. Iku berarti sing ten pituruhe Gusti Allah. Niku penilaian paling rendah. Lah napa malih? Lek jelas-jelas yang niku pun apa ustaz gak terkait ternyata ini terus menerus gambar yang lampai kesainan senajan kesainan itu remeh sepele remeh sepele ini apa itu namun pokoknya lah enak tonggol yang mati ini mesti di sini itu kok gue biaya caranya belalah ini mesti tiba di sini terus gue gak renopi tulung Allah belum sakit. Wis senajan menawa wong e ora patek pinter cara tatanan lahir tandane ndek wong marifat ora ana. Tapi nyatane nyoto-nyoto piyambake saged melampahi kesaenan. Iku mboten kenek dinek. Dan iki pancen enten tiyang niku sing wis nandhani perintahe Allah ning kaleh Allah mboten diparingi ngerti pemandangi kuwi. Pemandang sing piye niku sok mboten dikai ngerti. Cuma moro-moro aku ini demen tandang. Lihat tiang ini sih model itu. Lihat tiang ini sih tandangnya dari muncul tapi dibujuk no di sini kali Allah. Ilo gambar wong tandang ini, cara ni wong tandang ini. Wong saya belum tandang oleh ni, tapi dikit tok no. Dan itu akhirnya dia baik ngampai mabuk perintah Allah. Enten sih tu mandang ini pun bangun sampai rasa nikmate muncul sekali Allah dibuka dibujurno. Lah iki lho, sajane simpenanmu iki. Dan nah, tapi mboten niku mboten kok manut kersane sing kandhang. Sedaya niku saking Allah Subhanahu wa taala. Lan jarang yang niku sing ketekan waris. Nggih. Sing waris itu terus menerus itu jarang. Setitik banget tiang itu sing ketekanan waris itu terus menerus itu sedikit banget. Sing kathah niku wari nil ndak terus ilang. Padahal nil jadi nyampe ilang. Kandung wong ini bar ketekan waris terus ndi. Nalika pemanen pengumuman. Anu masjid-masjid butuh botol kali, keramik kali. Yang moral ini enten waris hari raksat. Oh, yang ngono botol kusung itu sebuah itu tak usung bangnya. Ini waris raksat. Butuh buat terus-terus muni. Yo botol sumbang no, botol sumbang no, botol sumbang no. Raksat. Sumbang no botol sebuah itu. Tapi bar ini hilang. Nah, kandung saat ini perjuangannya tak bar ini hilang. Mampu betul. Ya mbak meraktek mewaritin lalu mampu nopo-nopo terus dilomi ya sudah 10 hewa ya orang-orang hewa lah ini ku sebab apa? Supaya ngerti nanti supaya kulau panjang dengan sedaya nek warit ini ku tekor terus menerus nopo malih nanti setiap saat ini ku kadang-kadang muncul semacam siap-siap. Sama ni sampai jam, oh tekanan waris biasanya jam tak mene. Tekanan waris itu betul mesti dadaan. Nunca kata sesuatu maklum neng. Ada ni, gua ni tu nak solat ni tu tapi tidak zikir kok betul betul. Tapi tidak minta ni Allah Allah Allah Allah betul betul sakit. Tapi lek pas terjadi sikatan lagi betul kerosok. Hati ni moro-moro mulai bareng karo gaya sikat. Saka-saka-saka-saka-saka api juru kalau minta Allah Allah Allah ini pun kaya-kaya butuh usahdi butuh usahdi lalu rumput dugi ini pun yang butuh ngelak tipe dek kadang-kadang sama baru cerita sesuai sudah iso ya. Nah mungkin ngalah yang ada beliau mungkin pas sama yang kelak sepeda moromu ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah tanpa yang pengen ikhtiar bagaimana moromorom muncul muncul rosol siapa warit-warit pengertosan kebenaran pengertosan hidayah yang rahasia saking Allah ini juga ini dadak-dadak itu sekilas perlu apa supaya betul betul siap-siap gitu kan tidak siap-siap berkulai siap-siap itu mungkin itu kembali kembali nanti ngomongnya oleh putih raka terus dolak pas pas senang oleh putih Riyadhah 10 dino pas hari ke-11 lho metu karo main. Nah, paling mboten terus kan. Niki mungkin terus enten pengakuan pengakuan. Ya, itu pengakuan pengakuan sing sak jane dugine warit-warit niku wau. Mboten menungso sing nekane. Jenenge warit niku saking Allah Subhanahu wa taala. Lah menungso niku tugasnya namung wirid. Lah terus wirid sing ndi sing nekakno warit? Mosok sadene ra ono hubungan. Malah dibalik kudune. Kudune sing marahi wong niku duwe wirid, mergo ketekan warit senajan warit sing teko niku sok wonge ora sadar. Sok ora sadar. Dipundhawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, "Qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baltata." Perlu nili alayat dari hal ibad diwujudil istiadat. Kalamatakumu setitik banget ono. Apa alwaridatu biro-biro waridat. Waridat itu tengkalane ilham, tengkalane rasa gauk, tengkalane hal sinsai, tengkalane ma'arif, pengetahuan-pengetahuan dadaan sing diparingi Allah sing panjenengan dereng tau ngertos wonten kalane isyarah-isyarah bangsa batin. Kadang-kadang waridat nggih tanpa usaha tanpa napa moro ngerti ngoten niku. Kaya umane nduh iki kok moro-moro roh ngoten nek. Anake lara ngoten niku. Iki termasuk niku waridat-waridat. Waridat niku setitik banget ila bahtatan kejobo iku bahtatan bahtatan itu dadaan turun buatan kena jumpat itu bahtatan ketatan kaya wong wahing tapi iku nek ubah ketatan. Wahing apa gebres? Nek gebres wahing iku lak ya ora kena di sengkakno, ya ora kena di empat tak ngene iki lha iku ubah ketatan. Warit iki nek teko ya ora kena ditolak, nek ora teko ya ora kena diarep-arep. Niku bantatan. Perlu ni apa tu? Li alayat dai supaya orang ngaku-ngaku haing warikat supaya ibadu kaulah oleh ngaku-ngaku mang diwujudil istiqdadi sebab onone persiapan-persiapan. Keuang niku seringkali ya, lek dipikir jane sebuaya niku kabeh ing Allah. Cuma menungso niku kan nek siap-siap metu lah gampang ngaku-ngaku. Gak baik niat no tandur untuk no gabah, kalau rumah sana, sing tandur aku, ya ini kudu ngakoni persiapan, ini kudu bisa terus katut ngakoni tak hasilnya. Ini kudu lah semulan tujuh aku kayak so pinter saya kudu. Padahal mengulangnya menyiap no mawon tekan itu pinter ni kudu cuma bergumulannya. Cara uang itu nyiapno timbo ini soal kawan yang marahi timbo ini kebuk banyu ini betul mergondek itu nyiapno ya mergondek banyak tawannya mancur dan uang diulang bisa pinter itu yang betul mergoleh mulang uang mulang ini namun mereka yagah siap-siap ya teman-teman dan mungkin oleh itu tak pinter ya tergantung pada diri-diri katong ada diwi-diwi persiapannya diwi-diwi tapi tekone ini oleh kalau tekone ini betul lebih tekone ini di luar kemampuan manusia nek persiapannya maksudnya diperintah diperintah kon siap-siap nah sedaya niku mengke saged apa dipun tampi manusia menurut persiapan nanging nek pun nyangkut soal warikat ngoten nggih niku kalih Allah taala niku dirahasiake kapan tekane lan sebab apa teko umpamane pokoke anggere nek wong kok melek bumi ya mesti gampang ngerti rahasia Gusti Allah. Nah maling ku biasa melek bumi ora ngerti-ngerti kan ngene ngoten nek niku dirumuske ngoten akhire terus jadi rumus sesuatu itu siap-siap. Pokoknya uangnya enggak gelem riadoh model ini posonya sak menit di nomor tu solat pun sak menit. Kau mesti oleh ini lah. Nanti gitu. Niku mungkin terus ngaku-ngaku tentang istiqdatnya. Nah, niku. Mulai selesai ngamal ke nopo-nopo pemulai jazan ini jadi orang perlu batasi. Pokoknya lek maca waktu akhir kata pulau siji dino mesti sugih. Nah, iki mungkin terus upama kedadian itu sugih tenan malah sampean mboten neling kesugihan itu sendiri dari Allah, tapi terus akhirnya sampean tarik pisan bahwa sugih iki hasil waki asih sampean wae. Nah, ngaku-ngaku nah. Mboten. Mergo al-waridatu ilahiyah utawi pira-pira waridat perkara kang teko al ilahiyah tukang bangsa pangeran iku hadiah pira-pira hadiah pira-pira terteran jenenge terteran ku mesti ngerti sampean aku dina iki engko oleh terteran tetangga sak ngene poncotan ngono sampean lek tonjok ya terus iki napa napa tonjokan maksud dina iku arep oleh pirang tonjok ngono iki motor iso mosok sampean dijak. Jadi kita terperani ya terus masih terperi tu kan? Wah, ambile. Tunggu aku kok wes ngadeg jawab pun kare di sini. Wes mesti ingkung semasa kau ini lah. Aku pun tengah sisi. Jadi aku nanti. Jadi aku lah terhadap tunggu jadi tombak. Lah nak terhadap Allah. Bukan sama lu siap-siap lu baik-baik. Sama-sama nuntut khasiate. Waridate lah itu akhirnya terus suul adab malah jadi kan hubungannya tak jadi saya kali soal suul adab ya. Jadi kronologi hadiah saking Allah Ta'ala wa tuhafun lan biro-biro kehormatan wa karomatun lan biro-biro keramat yukrimu kan mulia akan sopa Allah biha kelawan warijat mau mulia akan ibadahu ingkaulah Allah mula sangka kuwi pala takun mongko ora ana apa warijat ora ana bil ghaliki ing dalem kaprae ora ana itu illa bartatan kejaba dadaan ayat fajatan tegese dadaan ujug-ujug menurut padane nur yau padha-padha ana wong tukang main tukang main maine bareng maine bareng kenapa oleh ngeplek no kartu bareng kurungwe aku ngune azan yo bareng lho niku sing grejek kepengin jamaah terus tobat niku yo dhewe-dhewe berusan ngoten berusan tiang niku napa malih to yo kados ngene mireng pengawasan jamil ngaji padha kitab sing diwaca padha sing nerangno padha ngrungonane wektune bareng padha tapi mengke tekane paham berusan lah muni oh no tah niku ora kok terus dadakan niku maksudnya langsung bareng karo ngaji krungu langsung oh ngono tah niku dari mesti kadang-kadang niku wis priyo dina ngoten lagi iya iya ngaji muni lah nalika muni oh iya iya niku parit sing tekone dadakan ngoten ayo fajata perlune li alayat da'u supaya ora padha ngaku-ngaku sapa ngibad ora padha ngaku-ngaku hae waridan wayarau lan supaya ora padha nganggep sapa ngibad alusah sing awak dhewe ngibad nganggep ahlan ing ahli ahlan ing pantes kanggonan lah maring waridat diwujudi istiqdadihim sebab onone persiapane ibad wa tahayyuhihim lan tegese siap-siap ibad dan benora kerusuhan istilahnya kerusuhan benora ketampuran pengakuan-pengakuan kotor saking panjenengan supaya jenengan sing sakjane makhluk ino niku sakjane gak pantas kanggonan niku kok terus nuwun sewu Gusti Allah oleh lemari niku krana sampean lobi mrana boten boten ngoten niku dadi waktu hakullah utawi pira-pira kehormatan atau penghormatannya Allah wa hadiyah ulang kira-kira hadiyah Gusti Allah iku muqaddasatun maha suci suci anto alala yen to dialasi dialasi niku anto alala yen to dikei alasan apa hadiah Gusti Allah oh sing marai aku ngekei hadiah kowe iku mergo kowe ngene nek kowe gak ngene aku gak sida ngekei hadiah oh ora Gusti Allah niku manut sampean. Lha madan mboten nggih, ya sak arepe dhewe. Artinya Allah itu memberi atau tidak memberi juga bukan karena sampean siap atau tidak siap. Ya karena banjur Allah pengin maringi ngoten apa. Mboten. Antu ala lain to dikai alasan apa hadiah bi amrin wa suci perkara. Mboten. Allah maringi maringi. Nek pengen jabut ya jabut. Mane yo ora usah kuwatir lah. Wong bondo pangkat derajat rezeki pati jadi kok gusalah niku lan nyimpen bener krungu to. Wis sebanget seringe mulai ludruk ketoprak cerita wayang kiai niku ngomongne ngoten. Ngomong ini lah rezeki pati judu pangkat tam pekaguman maksudnya sesuai saking Gusti Kang Maha Kuwasa lah kan ini kulit tengkorak kan malikal mulki tu'til mulka mantasa wa tanzil mulka mantasa biadikal khalid ini ngerti malikal mulki duh pangeran yang menguasai kekuasaan tu'til mulka paring panjenengan al mulka kekuasaan ing kraton nunggune lek marane kraton iki sakniki kekuasaan mantasa tiyang sing jenengan ngrasakane Bila ngerasakan paring pengsitan, ya ini bisa jadi. Watan ziulah ngelengjar panjenengan al-mulka yang kekuasaan. Miman yakin tiang, tasawukan ngerasakan panjenengan. Ini kudu diyakini. Ojo kusan-kisan kemalek. Tak sih munggah no presiden ku aku, aku sih ngeduk no aku. Gak kuat ngempet aku. Walau aku diomong. Terus gini. Mereka gara-gara anda nanti mempersiapkan. Akhirnya merosok iso jadul. Lung soal wahim itu raiso ngempet, raiso jadul. Gila? Soal wahim itu yang menolak ya raiso. Nah orang kudu wahim sama wahim-wahim itu ya raiso. Uko mau nekat orang wahim, mau nekat wahim, mau nekat wahim. Macam dia wahim kan? Tentu ini. Kraton kerajaan sedaya niku saking Allah. Mboten pun enten kadhangan. Soale sampean nangenang to sampean. Kathah kajengan sing diparingi Allah niku sing ora semayang. Ora semayang. Nek wong bapake wis biasa bakul tempe. Ibune ya terima buka dasar ning pasar. Dudu anak iso apa Quran. Anak bapak itu kaji, malah pun 10 lah kaji. Anak itu tahu kaji. Dan ini itu ya bukan anak-anak gitu. Maksudnya ini orang-orang kenapa buat itu kan dikejian. Tunggak jarak merenjak ya. Tunggak jati mati. Maksudnya ini agak tidak dikejian. Merajak ya. Tunggak jarak merajak. Tunggak jati mati. Iku ya ana semut ireng anak-anak kebu bungkang ya ngoten iki. Semut ireng anak-anak kebu bungkang iki. Ya kula njenengan sudah paham. Jadi ini warigat ini sakjane sesuatu sing bangsa tenjero. Lah mesin jawi ya kan mawon ta. Sedaya keberhasilan sing njenengan anggap keberhasilan. Niku sakjane ya saking Allah Subhanahu wa taala. Istiqdat sing njenengan siapa kene iki tidak menarik apapun dari pemberian Allah. Istiqdat itu perintah yang harus dijalankan. Niku kudu dipahami. Mungkin lek mboten ngoten njenengan nun sawu dadi suul adab duwe penganggep lek Gusti Allah lah mari iki ngenteni sampean. Lah ngono to nggih. Jadi berarti lek ngono sak dunyane sampean tandang Gusti Allah urung duwe kersa. Lah nek Gusti Allah urung duwe kersa berarti lah Gusti Allah tau gak kersa. Lah jadi Allah duwe sifat iradah. Di sifat iradah Allah niku qadim lan langgen. Lah kan yen mboten matur. Oh, den iki pokoke yus kau yang tentak kalau nggak ada nama nggak ada malam. Dan dalam ini dalam dungo ini gue perintah lah itu bagai. Ya rasa nono lo nggak tentak mawon bagai. Dungo itu lah terus diperintah ya rasa nono. Soal tuh berdungo lah kok lah kok orang sampai ubu-ubu lo mudah kok yang kau nyetempel peparing Allah terus berstempel. Anane peparing itu tekomer kuaku dungo nah. Nah ini kan terjadi istiak jadi wa munazah hadiah saking Allah Ta'ala niku munazahatun wa munazahatun lan suci bersih antukobila antukobila saking yento apa istilahnya bandingi apa hadiah bandingi bi amali jibril kelawan pura-pura ngamal bagus. Ya ora ana putih-putih ngoten. Tidak mungkin kalau Allah memberi itu kok terus sebagai imbangan, ngoten lho. Mutung kabilan iki. Kok peparing Allah niku sebagai imbangan dari ngamal sampean. Terus dianggap bahwa pemberian Allah itu adalah nilai tukar dari apa yang sampean lakukan. Itu jauh itu maha suci dari situ. Enggak. Apa yang sama lakukan tok itu saja, tanpa ada embel-embel ganjaran, tanpa ada embel-embel hadiahnya, tanpa ada embel-embel kehormatannya. Sing sampean lakoni niku tok niku mawon, Bu. Nek sampean dikon ngitu biayane pun luar biasa sing sampean mboten iso. Loro biayai dhewe mboten iso. Iso maca bismillahirrahmanirrahim. Iku lek sampean nyel ijen dhewe maksudnya sampean ikhtiar diri, golek diri iso muni bismillahirrahmanirrahim dulu. Nah, iso ora mungkin. Dan iso muni bismillahirrahmanirrahim kan diawali dari mendengar. Mendengar itu ada kuping. Kuping itu nganggo utek. Kon duwe kuping to lek ora duwe utek ya ora enak sing dienggo merekam terus niru muni bis itu. Bis iku enek late ana lambene. Terus dah mongko. Wah. Itu kok terus sampean muni sing marahi aku saiki keramat iki mergo lek riyadhah. Nah, niki. Kok kok iso muni kowe riyadhah tok nyae wis. Allah Allah ampun mboten. Wis ora iso upama niku dianggep. Lek ijol niku lek nek sampean kelangan wong sampean ora tau kelangan malah oleh terus kok ijol. Iya, lalu jadi ijol itu lah sama tahu kelangan. Aku kelangan iki, jalan iki lah. Lalu rata tahu kelangan tu. Ini aku lapor tu taruh. Ini pulau ini sama tidak ingat. Iki loh, anu apa tak kai sego tak wakul baru iwak pitik kare sarantang. Tomponen terus muni. Duh nompon itu deh. Angel, gusi, buat zaman gak yopa nompo ni tu. Iya tu nompo, itu jalur opa ni tu. Iya tu nompo kok jalur opa. Jadi kalau nompo ni, wah, keliru kape mungkin tu sini. Pokoknya tu, enten pengakuan itu mesti keliru, mesti keliru, keliru posisi, keliru filosofi. Mergono kok? Peparinge Allah niku balia balik utawi tuhaf lan hadaya iku makdzukarone muhune kelomanan muhung iku wong kuna lek warane muhung cara sakniki melulune melulu niku ya wis pokoke murni murni murnine peparing murnine kelomanan tidak ada campur tangan dari siapapun selain Allah. Jadi untuk memberi atau tidak memberi sama sekali Allah tidak terpengaruh oleh siapapun. Termasuk tidak terpengaruh oleh doa panjenengan, tidak terpengaruh oleh demonstrasi wong sak donya, ora terpengaruh karo pemberitaan TV, wis pokoke wis sak gleme. Niku wong kuasa tenan, Gusti Allah niku kuasa tenan. Mas yo ketoke nyuswan. Ya padahal dikaya iya kan apa itu lek peparing ini namung kanggo krono demeni Allah upamane namung kafir-kafir sih jadi musuh sih orang didemeni padahal diparingi ya padahal diparingi krono panjen Allah butuh paring Allah panjen pengen paring panjen tukang paring jadi uang itu lek tukang paring uang loh ini lebih uang dari wong sing jek urung sempurna niku pancen wong niku hobi niku hobi wewe niku ora ora wewe ora enak kadung dadi hobi kok hobine kok hobi masak enek ibu-ibu rek sing hobine masak pokoke lek nganggur sedina iki ora enek sing dimasakne ngono jan ra penak saestu niku ana wae sing tinggal niku sampai akhire wis ngono napa jantunge gedang iki dimasak anu nganggur-nganggur mboko ngono ana iki lae kok wis ora kober nek klopo gundung niku kok ora diparut terus serak kober iki maneman nek sampe nganggur ora masak kadung hobi kadung hobi nah iki ku jenenge sepatak sifat. Nah Allah Taala niku menyin Al-Wahhab tukang paring. Allah niku Al-Wahhab sifatnya Allah niku akeh maringine Ya wis maringi ngoten mawon. Lah termasuk napa? Dungane sampeyan iku paringane kono. Ya mboten termasuk nek upama sampeyan anggap siap-siap, sampeyan iso siap-siap ya paringane kono. Mboten termasuk parit. Niku nggih paringane mriko. Jadi jenengan didumi napa? Didumi kartu sembako. Didumi kartu sembako iki sing arep diparingi iki dikek kartu sik sembakone urung teko. Ya sampean nggawa kartu moro. Apa ning balai desa apa ning RT. Ya sampean kok muni, "Oh, sing marai aku oleh bagian sembako mergo aku nggawa kartu iki." Ben. Sama nangan-nangan aja, Sam. Sing marai sampean oleh sembako mergo didumi kartu niku. Napa pancen tekane kartu niku mergo pancen diparingi. Lah diparingi kartu ta? Lah, sembako niku diparingi berarti ya kartu sak sembakone peparing kabeh. Ora kok arep maringi niku ngenteni sampean iso nggawa kartu mboten sakjane iki wis ana cadangane sampean arep diwehi sembako, mulane kartune diwehi nese. Lah, gira. Lah sing kata kula jenengan mboten ngoten. Sing kata aku tak nene akhire malah sok-sok niku ora wayahe oleh kartu bareng mengkartukan diri. Nah, ya di. Lah niku kula diwa fadlun. Wa fadlun lan tegese anugrah minal karimi saking pangeran kang maha lumat al-fadmun al-mutafaddili pangeran kang tansah mari kanugrah. Niku murni, murni. Napa mawon dak jane. Waridat-waridat niku sing dumugi teng manah kula panjenengan sampe. Waridat niku bentuke saged berupa hidayah, petunjuk berupa pertolongan untuk melakukan yang baik. Niku sedaya saking Allah. Sampai wong duwe niat iku dak jane asal mulane niat iku wis pundi to. Maksudnya jenengan sing niat non niat kan dia mboten ya. Ah siap-siap niat ingsun niati niat ora enak. Nggih nggih jenengan niat iki moro-moro gerjet pengen wis delalah niku oleh pitutuh wis kesempatan ya diparing. Wis niat lek kesempatan gak diparing ben dugi kok. Mboten dugi saestu. Wis ora uman kan. Ora uman. Ngaku-ngaku tok ora oleh. Tapi wis pokoke glono wis. Wis pancen kawula wis ngene iki mboten mawon wis. Sing penting sadar, selalu sadar setiap saat. Latihan sadar setiap saat bahwa semua ini sudah ditata. Nah itu mungkin sama di orang ragu-ragu. Sampun sing ngatur. Alladzina qalu rabbuna Allah sumasta qamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu kuwi dalil populer banget. Akeh wong kumu. Ora usah ragu, ora usah usah. Kabeh wis enek sing ngatur. Aturane Allah niku. Masyaallah pun mboten. Mboten nek dibedhek. Nek lek sampean bedhek-bedhek lek akhire sampean sing nyiapno. Wis ora kena dibedhek. Wis pokoke apik nggih disyukuri, elek diolah. Supaya kula panjenengan iso nggunakno keelekan untuk mendekat. Biar keelan untuk mendekat. Maksudnya ben rumangsa elek panjenengan aku ki elek ngoten. Nah, rumangsa elek iku lho modal nggih mendekat. Mergo lek mboten dikeki sabun mriko ya ora iso mbah-mbah. Anane ngoten, anane di grujuk nganggo peceren iku mergo sampean dikongkon njaluk sabun. Ora kok terus sampean oleh sabun. Karena aku oleh sabun, karena aku kotor terus gak apa-apa lho kebalik. Kadar aku sebuah sabunnya kok. Betul-betul, jenengan saya ini nyatanya digawe kotor karena Gusti Allah. Itu maknanya sama dikongkong tobat. Aja kok, kadar Gusti Allah wis nyediani gudang tobat, kurang-kurang gudang ya. Aku tak kotor terus. Nah, ini ku. Kebalik, konslet voltasenya. Saluran seterusnya konslet. Jadi, mahdul. Mahdul karom Mahdul Karom itu murni ne keloman. Lo menawi panjenengan nate napa maos manakib Syekh Abdul Qadir Jailani niku nate matur anta wahidun fis sama ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Engkau adalah satu-satunya yang di atas dan aku adalah satu-satunya yang di bawah. Panjenengan menika ijen teng langit, lah kula niku ijen teng bumi. Niku lek sampean tompolan lanang ya kaya-kaya Gusti Allah niku sing dadi raja teng langit, lah sampeyan kodhe jelek dadi raja teng bumi. Lah kliru mboten bener. Mungkin entek dihitung cara akidah mboten bener. Cara tatanan tauhid mboten bener. Maksudnya napa? Kula niku wahid. Satu-satunya sing paling ino, sing paling asor, sing paling endek niku teng bumi iki namung kula. Liyane niku mulya kabeh. Mergo fil ardi niku dimakna ardi itu kasoran. Wa anta wahidun fis sama. Sama niku masdar saking sumuwun. Sumuwun maknane ketinggian, keluhuran. Nggih namung panjenengan sing luhur. Lah kula niki duwene namung elek tok mboten duwe liyane. Upama enten ketok luhur niku jenenge keluhuran panjenengan. Kula niku bagianan mung bagian ardi mawon. Bagian asor, bagian ino. Lah dipacai api ini ngono dipacai kesungguhan yang bluder nah. Oh ini kalau orang bakat pacak lah lah ini kayak apa kartinian waktu ini kok sungguh era karo harus udah dicoplok iya ya ini kok mungkin berpawai waktu ini mulai terkoma sudah dirucati kesungguhan yang balik asli ini nah balik asli ini jenengan niku sakjane. Jadi niki enten teori. Kula panjenengan ampun terjebak soal peparing, soal peparing piyambak niki. Ampun terjebak pengene soal bentuk nominal peparing. Bentuk nominal bentuk wadake peparing. Mergi peparing niku nek namung dipahami namung wadake lahir. Niku jenengan terjebak dalam pengecilan peparing Allah. Akhirnya peparing Allah itu sama adop cilik jenengan gak demo. Ngoten. Jenengan kurang demo. Aku butuhku sak ngene kok mek dikeki sak ngene. Nah, mergo sampean ngitung nominal. Nominal itu tulisane 5.000. 50.000. Salah niku namine nominal. Sakjane sing penting duduk nominal itu. Yang penting dibalik 5.000 itu ada apa? Allah memberi apa? Apakah harus pakai 5.000 semua? Kan tidak. Oh, ternyata banyak pemberian-pemberian, peparing-peparing sing gaib sing niku sama sekali tidak memakai 5.000. Jenengan nuwun sewu nyukani putra jenengan 10.000 besar mau sekolah. Niku jani nopo soal sanggulnya 10.000 niku jani lah buat anak sama nangan. Tapi yang tentang hubungan antara bapak karo anak sih duwe rasa kasih sayang ya kan itu sebenarnya. Ternyata lek sampean teliti mangke, sampean teliti mangke. Dadi lek niku wau di dawuhke warijat teponin dadak dan itu peparing. Panjang seduo yang peparing itu saja nih goib. Sama nangan-nangan itu goib. Wang urip ni kemauan sing dipikir kau jadi wang urip itu saja nih sing goib. Wang urip ini jane sing jadi cita-cita lan nangan-nangan itu kabeh sing goib. Kebahagiaan goib. Sama nih so delok kebahagiaan kurangnya abang apa ijo Tak boleh sakit itu lah. Ketentraman, tentrem itu lah boy. Tentrem itu lah dijilat rasanya dia. Ini betul betul lah. Nah, ini kira saja. Alamul ghuyub. Allah yang maha tahu terhadap segala sesuatu yang gaib. Karena memang hidup yang diberikan Allah kepada manusia saja ini gaib. Dan seluruh kehidupan ini ternyata ini dilakukan dengan serba gaib. Pendorongnya itu gaib. Delik. Orang ketok. Begitu pula puncak cita-cita itu kembali kepada yang gaib. Saman jane sing saman golek yo mbangun omah. Gedung latar lombo. Niku jane sing saman butuhne apa yo omahe niku. Lah nggih manfaate nggih to nggih. Manfaat niku mek nggih mboten kabeh. Terus niku mek enten unsur liyane manfaat sing luwih gaib neh napa. Wah. Nah, wah niku sajane gaib. Nggih ta nggih? Nggih ta? Mengapa kok jadi rebutan jenenge pangkat derajat kok dadi? Mergo di dalam pangkat dan derajat itu banyak teka-teki kegaiban. Gaib. Dadi banangel-angel ku melayang-layang. Delemok-delemok meloncat-meloncat yang barang gaib yang tidak menentu. Mengapa tidak dijujuk saja kepada yang maha gaib? Mengapa kok tidak menikmati saja kepada kegaiban Allah itu sendiri? Kita masuk ke dalam kegaiban itu. Nah, ini lanjutkan paham waktu itu. Jadi kayak seragam, pangkat. Ini pun bagi seragam ini pun sebenarnya. Lagi dibalik seragam itu ada rasa. Rasa kebanggaan pakai seragam. Rasa. Termasuk kalau nganggu klambi baru jane. Orang klambi ini sih dibilang. Tapi ada unsur aji. Aji ini kok barang gue apa? Aji. Sama nangin aji kurganya piro. Pirang kilo. Bukan sakit itu kan, aji itu hal. Aji ning diri jalanan sokolati, aji ning rogo jalan songko, busono lah aji. Dah, ngoten. Dah tu apa sama ni rebutan perkara sing sak jane ora ana aji ni. Gila. Masih barangnya api, tapi gak ada aji, tapi sama gak tertarik. Dan ternyata sing jeneng menungso itu pasti punya cita-cita yang bukan sesuatu yang gak ada aji. Golek aji menungso mesti golek sih dibaliknya. Mulanya juru akhirnya menungso punya rasa ingin tahu. Kabel punya rasa ingin tahu. Dan tahu itu tak sudah merupakan kehormatan. Tahu itu tak apa barang yang diketahui itu apa orang tahu kalau saya enggak tahu mungkin itu rasanya marah saya tahu sedangkan barangnya sepele mulanya lagi dulu aku mesti dorputan ngarep aku pengen disian ngerti kerubah duit mesti rebutan itu dan ngerti lagi. Gila, tahu itu yang jadi soal. Yang namanya tahu itu ada sesuatu yang diketahui, ada rasa tahu dan ada orangnya yang merasakan tahu itu. Nek ditarik nek ada yang memberi tahu. Niki dhewe-dhewe nggone barang sing sampean ketahui. Belum tentu barang itu berada di depan sampean. Terus mesti sampean tahu itu belum tentu. Kalau tidak ada kiriman pemberitahuan, Nggih ta? Sampeyan wis ngerti. Iki anek wong jlembreng ning ngarepku. Pan, tapi sampeyan pangkle. Kan wis ngerti ning kan ora ngerti. Bukti nih, lagi tak kok siapa tu itu? Berarti kan barang yang diketahui sudah ada di depan mata, tapi ada kegaiban tahu yang lain yang belum datang. Gila, yang belum datang. Gila, makanya perlu yang memberi tahu bahwa ini begini, ini begitu, ini orang namanya ini, rumahnya sana. Kok lah terus buat takok nor-nor-nor. Siapa tau ini? Muhammad. Muhammad itu putuhnya sampean lho, Mbak. Putuhku dewe. Dalam putuhku di apan, le. Mudik wau, Mbak. Ambil siapa? Terus gulai tamu. Mengapa itu digulai terus? Karena semakin banyak yang diketahui. Ya, barang yang diketahui itu tidak harus semuanya datang secara wajar di depan kita, enggak. Cukup kegaibannya saja yang datang di dalam kegaiban rasa kita. Apa lek sampean ngerti geni terus ati sampean panas. Wah, ngira nek wong paham geni lah kobong kabeh. Artinya apa? Geni itu ya biar jadi geni di situ. Tapi pengetahuan tentang geni itu bisa ditransfer, bisa dirasakan di dalam hati. Dan apa yang kamu rasakan dalam hati itu bukan geni. Tapi pengetahuan tentang geni. Nah, yang sebenarnya di dalam geni itu apa? Makanya ini menarik sekali. Nek enek wong kok anggere ditakoki jawab. Ditakoki jawab segala sesuatu. Takoki jawab. Ndek roh apa ngomong menurut apa sing ndek ngerti tanpa ada langsung apalagi dibatasi menurut pengertian dia sendiri tanpa ada napa istilahnya ketawaduan mengatakan bahwa ini sebatas yang saya tahu. Selebihnya saya mbuh, ngono gak wani ngono. Berarti wong kudu. Mereka membatasi sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sangat luas. Agak bab geni kuwi otakmu. Mun angel diterusno, lho. Ya. Geni ku panas. Wis ora geni iki. Ora kok panas. Geni ku mulat-mulat. Meneh ana nek geni ku ora mulat-mulat tapi longket-longket. Ana nek geni ku nganu. Geni ku pabrik kukus. Geni ku wis 1000 orang berkata melihat geni akan 1000 ucapan yang berkaitan dengan geni. Gila. Padahal geni ini pancet ning kono. Lah apa meneh nyangkut soal ilmu Allah, nyangkut soal sifat Allah, nyangkut soal pemberian Allah, apa meneh nyangkut soal rahasia waridat-waridatnya Allah, nyangkut waris. Lah kok iku arep diwukakan kabeh terus pokoke sembarang takon. Tak jawab, tak jawab oh, malah bodho lek. Mboten. Mulane wong kudu ngerti papan lan umpan. Kudu ngerti aku ini sak piro iso ku apa ya kudu ngrumangkan. Tugasmu kuwi dadi DPR ya aja dadi hakim. Karena dadi hakim, dadi hakim kuwi semale. Urung salah bareng mbok omongne salah. Nunggu lek bolo. Ya kok salah karo gak salah kok. Akeh-akehan. Iki matuke piye iki? Iki enek geni iki matuke diomongno panas apa diomongno adem? Ngono terus anu. Ayo sepakat. Adem. Lah iki apa yang terasa kabeh muni adem ngoten niku terus geni dadi adem. Lha nek wong urung jelas salah atau ora salah kok terus iki mati piye? Semakin akeh sing ngarani salah, berarti ya salah. Lek semakin akeh sing ngarani bener, berarti ya bener apa ya iso, fakta kok begitu itu. Yang namanya fakta pembuktian, bukti itu enggak bisa rembukan akeh untuk sepakat itu enggak iso. Kalau memilih alternatif bisa. Iki enek kali. Lah iki matuke piye? Nyabrane nganggo wot apa nganggo perahu? Lah nek ngono bisa rembukan wis perahu ae, perahu. Lah golek perahu. Lah nek iki loro tambah loro. Iki matuke dijawab wolu apa dijawab papat? Golek sing akeh jawab papat oh lek ngono oleh-olehane. Papat. Lek sing akeh jawab wolu ngono lah ne wolu ngono niku. Ya ora bener. Nen? Ya sadar. Padahal pun profesor doktor insinyur DRS nang ning kono logika ngono ana ibu. Niku akeh sampean lho, Pak. Nentokno iki nuwun sewu, wong iki teles apa garing? Nek delok gilap-gilape kaya teles. Tapi lek delok memang asline kaine gilap ngono ya berarti garing. Terus rembukan. Wis pokoke akeh-akeh di sing muni teles luwih akeh ya berarti teles. Golek sing muni garing luwih akeh berarti garing kuwi apa ya bener logika ngono kuwi. Nah, sama lagi delok kabeh. Lah iya, lha ngono kok ya sampean malah melok wedi pisan iku piye? Iku diomong cah cilik ngamuk-ngamuk. Lagi dah, weh semua baik. Waktu dia dilalai, teh. Kira berkunci kalau banyak dengan termasuk langkah pun tiang suluk mereka sudah pun belajar memahami hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sebenarnya, yang itu semua datangnya petunjuk dari Allah. Mungkin-mungkin kalau banyak dengan dadosan tiang masyarakat yang selalu mendapat petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita tutup sesarangan kami tunggu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabat Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jami'il ahwali wal afat tamdila nabi hajjal hajat wa tutahhirna biha min jami'il sayyiat farfa'na biha wa sawwaya min jami'il khairat fil hayati wa ba'dama. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka khairal kullihi wa na'udzu bika min syarri kulli yawmin bi yadika wa khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh.